kuasa menerima tobat kita semua. Dalam sujud diriku meminta, semoga Tuhan selalu mendengarnya. Takkan lelah aku meminta sampai akhirku menutup mata. Satu, kabulkan doaku. Dua, kuatkan imanku. Tiga, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Empat, murahkan rizkiku. Lima, berkahi hidupku. Enam, jauhkan diriku dari siksa api neraka-Mu. Kita hidup dalam dunia itu semua sudah kehendaknya, jadi jangan pernah kita lupa bersyukur dan terus berdoa. Satu, kabulkan doaku. Dua, kuatkan imanku. Tiga, ampuni dosaku dan dosa imanku. Tiga, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku.